بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سيتuliskan sebentar. Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh ada orang-orang yang bertakwa itu yang tinggalnya nanti di taman surga. Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini, sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi dua. Ada yang langsung bersama Nabi, ada yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung bersama Nabi, hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia telah sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Kana ma'i, yarhamukallah. Kana ma'i, dia akan bersamaku. Yang bertetangga dengan Nabi, perhatikan hadisnya, ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat. Okay. Dekat bertetangga. Level kedua itu orang yang tinggal di taman surga. Yang tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga ini? Taman surga ini keistimewaannya dibandingkan dengan surga biasa langsung disifati oleh Quran, akhidzina ma atahum rabbuhum. Kalau surga yang lainnya, misal antum masuk surga di kelas biasa misal, itu kalau ingin minum saja ada pelayan namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Gelasnya saja bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilauan dari emas dan perak yang menyatu. Yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, didengar kisahnya oleh telinga, dan subhanallah tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kita. Itu surga kelas biasa. Tapi surga, di taman surga, perhatikan, kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah, ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahjaun. Ciri pertamanya orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya. Ya, ini insyaallah antum mirip-mirip ya. Kalau di situ sedikit tidur, di sini sedikit-sedikit. Tambah sedikit ya. Baik. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Jadi kalau kita rajin tahajud, kita dawamkan ibadah ini, subhanallah. Itu surganya yang sudah menanti, minimal taman surga. Taman surga itu minimal. Kalau antum misalnya tambah lagi dengan yang lain, kita dawamkan misalnya, subhanallah, sholat sunnahnya yang qabliyahnya 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan. Didawamkan terus, dibikinkan rumah lagi. Dibikinkan istana di dalam surga. Kalau antum tinggalkan canda yang tidak bermanfaat, misal canda yang tidak bermanfaat itu yang ada bohongnya, hanya untuk membuat orang lain tertawa misalnya, itu subhanallah, dibangunkan oleh Allah istana di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Alhamdulillah masih penting dapat istana. Ya. Di pinggiran surga. Baik, villa lah kalau dalam bahasa kita. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, misal ada debat kursi dan lain sebagainya, kita sudah tidak nyaman dengan itu, kita tinggalkan karena Allah, dibangunkan di dalam surga. Dan orang yang memelihara amal-amal solehnya, diperbaiki lagi, dibangunkan rumah di puncak tertinggi di surga. Sekarang, antum kira-kira sudah merencanakan mau tinggal di mana?